Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kembali memudahkan kita untuk bisa meneruskan pelajaran kita dalam pelajaran fikih ini dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin, masih dalam pembahasan seputar Al-Mashu Alal Khufain. Maka selanjutnya beliau Al-Mu'allif Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan fa in kana 'alaihi khuffan wa nahwuhuma masaha 'alaihima insya'a, maka babila ada atasnya dua khuf kanan dan kiri dan yang semisalnya, maka mengusap di atas keduanya, yakni ketika hendak mencuci kakinya tatkala berwudu, insya'a kalau dia menghendaki. Telah kita ambil hukum mengusap di atas khuf adalah boleh, dan diperselisihkan para ulama mana yang afdol, mencuci kedua kakinya dikala berwudu atau mengusap di atas khufnya. Maka kembalinya kepada keadaan kaki ketika itu. Itu pendapat yang dirajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau menyatakan yauman wa lailah lil muqim, sehari semalam bagi orang yang mukim, tinggal di rumahnya. Wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafir, tiga hari dan tiga malam bagi mereka orang-orang yang musafir. Bisyarti an yalbasahuma ala taharah, dengan syarat dia mengenakan keduanya di atas taharah, dia telah bersuci sebelumnya. Wala yamsahuhuma illa fil hadatsil asghar, tidaklah mengusap keduanya yakni tatkala berwudu sebagai pengganti mencuci kaki, illa fil hadatsil asghar, kecuali fi sababiyah, dengan sebab hadas kecil, keluar daripadanya hadas besar yang mewajibkan mandi. An Anas marfu'an, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau diriwayatkan hadis dari beliau yang marfu' sampai kepada Rasul. Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wa liyusalli fiihima wa la yakhla'huma wa la yakhla'uhuma in syaa'a illa min janabah. Rawahul Hakim wa shahahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, wala bisa khuffaihi, dalam keadaan dia mengenakan dua khufnya, falyamsah 'alaihima, maka usaplah di atas keduanya, yakni tatkala hendak mencuci kaki dikala berwudu. Waliyusalli fiihima, maka hendaklah sholat dengan mengenakan keduanya. Telah lewat dalam pelajaran rukun sholat, kalau kalimat sholat mu'adda dengan fi, maknanya menggunakan. yakni hendaklah dia sholat dengan mengenakan keduanya. Wala yakhla'huma, janganlah melanggalkan keduanya, insya'a, kalau dia menghendaki. Berarti perintah ini menunjukkan bahwasanya itu adalah sekedar mandub atau mustahab atau nafilah, bukan wajib. Illa min janabah, janganlah menanggalkan keduanya kalau dia menghendaki, kecuali disebabkan karena janabah. Rawahul Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Imamul Hakim dan beliau mensahihkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan beliau, pembahasan kita sekarang bermuara pada syurut sihhatil mashi, yaitu pada syarat-syarat atau syarat sahnya mengusap di atas khuf. Diterangkan oleh para ulama tentang di sana syarat-syarat mengusap di atas khuf. Setelah mengumpulkan hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini, maka diringkaslah di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar, disebutkan di sana bahwasanya syurutul masyi alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma, syarat sahnya mengusap di atas kedua khuf, dan apa-apa yang menduduki kedudukan dua khuf, yakni berupa jaurab, kaos kaki atau syurab tadi, ataupun juga yang lainnya dari yang menyelimuti kaki, ini diterapkan syarat sah. Wa hadhihi syurut hiya, dan syarat-syarat ini yaitu disebutkan di sini lima perkara. Yang pertama, labsuhuma ala taharah, mengenakan keduanya di atas keadaan suci, dia telah bersuci, kemudian baru setelah itu mengenakan kedua khufnya. Hal ini didasarkan hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, faqal da'huma, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, famasaha alaihima. Kata sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, aku dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan safar. Maka fa'ahwaitu li'anzi'a khufaihi, maka aku merundukkan badanku untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan dua khufnya, karena Nabi mau berwudu. Disebutkan dalam beberapa riwayat adalah merupakan sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menahan kencing. Tidak menahan kencing. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam safar, kemudian fayadkhulul khala, masuk ke enam subatoh ataupun tempat yang dibangun, disediakan untuk membuang hajah. Setelah itu beliau keluar kemudian berwudu. Lah di sini sahabat Mughirah ibn Syu'bah betul-betul ingin menghitmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merundukkan badannya untuk melepaskan, menanggalkan kedua khuf Nabi, karena mau berwudu biasanya. Namun ternyata apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Da'huma, biarkan keduanya, kedua khufnya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, maka sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ini tahirataini, dalam keadaan keduanya telah suci. Famasaha alaihima, maka beliau mengusap di atas kedua khufnya." Hadis ini merupakan umdah tentang syartiyati taharah fi sihhati mashil khuf. 6. Ini merupakan pokok tentang syaratnya toharoh dalam bolehnya mengusap di atas khuf. Terjadi pembahasan di kalangan para ulama, bagaimana seandainya, kalau berwudu jelas, dia sudah berwudu, kemudian mengenakan khuf, maka berarti kakinya telah suci. Nah sekarang bagaimana kalau bersucinya dengan tayamum? Bukankah itu suci? Nah sekarang dengan tayamum, hal yumsahul khuffaini idza labisahuma akibat tayamum, apakah boleh dia mengusap kedua khufnya apabila dia mengenakan dua khufnya setelah tayamum? Gambarannya, seorang mungkin safar, tidak ada air, sementara mau bertoharoh, maka tayamum. Musim dingin, kemudian dia mengenakan khuf. Nah, mengenakan khuf. Kalau ini mendapatkan air, berarti gugur, harus wudu. Nah, gambarannya. Yang kedua, seorang tadarrar bihil ma. Nah, dia bermudarat menggunakan air. Apakah karena di kakinya ada luka, atau mungkin karena hawa yang sangat dingin, atau yang lainnya. Kemudian dia barakallahu fikum bertayamum, kemudian mengenakan khuf atau yang sejenisnya, syurab ataupun jaurab. Kemudian dia mampu berwudu karena ada air. Bolehkah dia itu mengusap di atas khufnya karena sudah mengenakan khuf? Difahamin ya. Syarat sahnya menggunakan khuf adalah mengenakan keduanya di atas toharah. Sudah dalam keadaan toharah. Maka barakallahu fikum, diterangkan di sana barakallahu fikum bahwasanya hal yumsahu khuffaini idza labisahuma akibat tayammum. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, fa in tayammama tsumma labisal khuffa lam yakun lahul mashu li'annahu labisahu ala taharatin ghairi kamilah. Dinukilkan dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, maka apabila dia bertayamum kemudian mengenakan khuf, tidak boleh baginya mengusap di atas khufnya. Kenapa? Dikarenakan dia mengenakan khufnya dalam keadaan toharohnya ini belum sempurna. Artinya ghairu kamilah. Kenapa? Wali annaha taharatun darurah. Dikarenakan yang namanya tayamum itu toharoh yang darurah. Karena darurat, apakah tidak keadaannya air atau karena tadarrar bihilma. Nah, karena kena mudarat air. Sehingga di sini batalat min asliha fasarat kallabisilahu ala ghairi toharoh. Maka dari asalnya memang sudah batal. Nah, asalnya dia batal karena dia tidak mampu menggunakan air sehingga dia dibolehkan tayamum. Lah ini karena darurat. Oleh karena itu kiasannya kata beliau, jadilah seperti orang yang mengenakan khuf itu di atas selain toharah. Barakallahu fikum. Ini yang diterangkan Ibnu Qudamah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memiliki kalam thayyib. Naam. Beliau menyatakan wa hadza fi man yatayammumuhu li adamil ma. Hal yang seperti ini dikatakan darurat. Ini ketika orang tersebut bertayamum karena tidak ada air. Amma man tayammama li maradin kal jarih wa nahwihi. Adapun orang yang tayamumnya disebabkan karena sakit, seperti orang yang memiliki luka, terluka, atau karena yang semisalnya luka pas di bagian kaki, tidak mungkin disiram dengan air, semakin busuk. Nah, maka dia bertayamum sebagai pengganti wudu yang tidak bisa disiramkan, air wudu yang tidak bisa disiramkan ke air, ke kakinya. Maka bagaimana yang seperti ini? Maka kata beliau rahimahullah taala, fayan bagi an yakuna kal mustahadhah. Faqala wa ta'lilu ashabina yaqtadhihi. Nah, barakallahu fikum. Maka beliau menyatakan, maka hendaknya yang seperti ini bagaikan orang yang mustahabah. Maknanya berarti ini rukhsah bagi dia. Tetap boleh mengusap di atas khuf. Naam. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau merinci dengan apa yang tadi selaras dengan apa yang disampaikan Syaikhul Islam dalam Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan, wa in kana tayammum li faqdil ma fa qala al-jumhur la yajuzul mashu bal idza wajadal ma wajabal wudu wa ghassala rijlaini. Beliau menyatakan kalau tayamumnya ini dengan sebab tidak ada air, karena dibolehkannya tayamum adalah salah satu dari dua, ada mulma tidak ada air, atau wujuduhu kaadamihi, adanya air bagaikan tidak ada. Kenapa? Litadarrihi bistikmalil ma, karena membuat mudarat kalau dia menggunakan air. Nah, maka di sini faqala al-jumhur, kalau tidak ada air, berkata jumhur, la yajuzul mashu, tidak boleh untuk mengusap di atas huf. Bal idza wajadal ma wajabal wudu, bahkan kalau seandainya dia sampai mendapatkan air mampu wudu, maka wajaba ghuslu arijlaini, wajib juga untuk mencuci kedua kakinya. Ini barakallahu fikum. Ini keterangan para ulama barakallahu fikum tentang orang yang mengusapnya atau mengenakan khufnya di atas tayamum. Sehingga di sini bahwasan yang dimaksud dengan syaratnya labsuhu ma'ala toharoh etoharoh kal kamilah, yaitu toharoh yang sempurna tentunya. Barakallahu fikum. Qala, syarat yang kedua, satruhuma limahallil fard, yakni keduanya, kedua khufnya menutupi tempat yang wajib. Maksudnya yang wajib bagaimana? Ay al-mafrudu ghusluhu minar rijli, yang wajib dicuci daripada kaki. Ini barakallahu fikum. Yang wajib dicuci dari kaki adalah yakni wa rijlaini ilal ka'bain, wa rijlaihi ilal ka'bain, yaitu dari kedua dan kedua kakinya sampai dengan atau bersama dengan kedua mata kakinya. Berarti dari ujung jari kaki ini sampai dengan mengena pada kedua mata kakinya. Berarti kalau begitu telapak kakinya termasuk. Zahir dari ini termasuk. Syaratnya menutupi mahalul fard. Terjadi pembahasan di kalangan para ulama, bagaimana seandainya kaos kaki atau khufnya ada lubang bagian telapak. Kalau dicuci na'am, semuanya kena. Harus bah? Basah. Namun kalau mengusap, yang diusap bagian atas. Apakah dipersyaratkan juga ketika kakinya bagian bawahnya lubang? Karena mungkin bahasa kita kapal itu gerigi. Kan biasanya kalau kaos kakinya cepat lubang. Atau mungkin ya barangkali rusak sehingga bawahnya lubang, karena kadang juga telapak yang kasar bagian depan sini kadang melubangi. Lah ini bagaimana? Maka di sana diterangkan para ulama dan telah dijelaskan oleh Imam Sa'di di sini ikhtiarat beliau bahwasanya tetap sah mengusap seperti kita baca yang dekat biar antum tidak membaca tambahan-tambahan yang ada. Maka kemarin telah kita isyaratkan dalam taklik nomor 4 yang kita terhenti di sana. Nah, taklik nomor 4 halaman yang 47. Nah, taklik nomor 4. Kita lanjutkan keterangan beliau. Maka bayyana syekhu idza kana fil khuffi harq aw fatkun yasiful bashar. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menerangkan bahwasanya idza kana fil khuf, apabila pada khufnya itu ada kharq, ada lubang, ya, sobek, robek, atau fatkun yasiful bashar, atau mungkin luka sedikit yang mensifatkan kulit, fasahih jawazul mashi alaihi, maka yang sahih boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama li'anna khuf, fayad li'annahu khufun, dikarenakan itu tetap dikatakan khuf, fayad khulu fi umumin nusus, maka tetap masuk dalam keumuman nas, dalam keumuman nas. Yang ini merupakan ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, serta yang dipilih oleh atau yang dirojikan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah serta Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini barakallahu fikum. Kemudian juga alasan beliau, wali anna khifafat sahabati dhahir minha annaha la takhlu min fatkin aw syaq. Demikian pula dikarenakan khufnya para sahabat yang nampak darinya tidak lepas dari yang namanya lubang ataupun robek. Nah, itu ada apalagi mereka pakai safar, safar perang. Nah, maka khuf bagaimana ini? Nah, ini di musim dingin biasanya demikian. Karena biasanya khuf itu diantara hikmahnya adalah untuk menjaga kulit biar tidak pecah. Di Arab sana, di tanah Arab itu tanahnya kering, beda dengan negeri kita tropis. Musim dinginnya masih bisa basah. Kalau di sana kering, musim dingin, kalau biasanya sampai menjadikan kulit kita pecah-pecah. Jangankan telapak kaki, tangan saja biasanya kalau tidak dikasih pelembab, itu sudah kayak apa ya, kalau ayam itu kan banyak luka berintik-berintik hitam. Nanti gitu, berintik-berintik hitam. Semakin sering berinteraksi dengan air, semakin cepat untuk terluka. Ini musim dinginnya, perih. Kaki juga demikian. Ini, namun dengan menggunakan khuf lebih terjaga, tidak pecah-pecah. Nah, ini sehingga sangat membantu. Nah, sehingga wajar kalau didapatkan di sana yang namanya khuf. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini yang diterangkan beliau. Nah, kemudian syarat yang ketiga nanti taklik ini kita lanjutkan terkait dengan mudah, dengan mudah ya, dengan masa, dibolehkannya masa. Syarat yang ketiga diterangkan para ulama, ibahatuha, ibahatuhuma, yakni kedua khuf tersebut memang halal dan boleh dipakai. Maksudnya, fala yajuzul mashu alal maghdub wal masruq, tidak boleh mengusap di atas khuf yang menggunakannya karena maghsub, yakni maghsub, yaitu dengan ghosob, mengenakan tanpa izin. Ini penting. Ghosob merupakan salah satu perbuatan maksiat. Ghosob itu seorang mengenakan barang milik orang lain tanpa izin. Nah, ke masjid, gak tahu sandal siapa asal make. Nah, ini menjadi ghosob ketika tidak diketahui izinnya. Dan izin ada dua. Izin lafzi atau qawli, saya minta izin, saya izinkan. Atau orang mengatakan, saya izinkan semua orang boleh memakai sandal saya bebas, sandal japit. Misalnya ya, sandal bandol, tidak bahaya rusak. Dia sudah ngomong gitu, obati boleh. Siapa yang kesini kepengen pakai, ya pakai saja, dah, silahkan. Ini sudah izin, lafzi. Nah, yang kedua, idnul urfi, izin secara urf. Urf itu adat. Semisal adat di sini, kalau ya namanya sandal japit, wajarlah disilih-silih. Sing penting balinggoni. Nah, itu kalau memang izinnya seperti itu secara urf, keumuman, tidak mengapa, berarti sudah izin. Nah, ini yang pertama. Namun kalau tidak umum, ya di tempat kita ya mungkin belum umum juga, nah, harus dengan diketahui benar. Maka di sini barakallahu fikum juga harus berhati-hati. Nah, lah ini tanpa izin ini nanti namanya ghosob. Nah, atau pula izin yang ketiga adalah sudah terjalin antara dua orang biasa saling memakai. Misalnya kakak adik biasa atau teman dekat biasalah. Nah, maka ini keluar dari ini. Nah, di sini barakallahu fikum Maksud yaitu mengenakan barang orang lain tanpa izin. Wal masruk ataupun mencuri. Ketika dia kenakan, maka tidak boleh untuk diusap di atasnya. Kenapa tidak boleh? Li'annal masha rukhsatun. Dikarenakan masah ini adalah rukhsah. Dan orang pelaku maksiat tidak diberikan rukhsah. Naam. Li'annahu labisahu maksiyah falatustabahu bihi rukhsah. Karena dia mengenakannya dengan sebab maksiat, sehingga tidak dibolehkan dengannya rukhsah. Naam. Sehingga di sini tidak perlu kita jaim, jaga image. Naam. Biar keren. Nah, biar ini. Jangan biasakan demikian. Milik sendiri lebih baik. Nah, milik sendiri lebih baik. Naam. Kenapa barakallahu fikum? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan kepada kita untuk selalu muqarabah, menjaga keikhlasan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babul ikhlas, nah, beliau membawakan hadis, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ajsamikum, bentuk fisik-fisik kalian. Tidak pula melihat suwarikum, wajah dan gambar-gambar kalian, tidak. Walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian, ikhlas atau tidak ikhlas. Ini satu sisi. Nah, jangan melihat sisi ini saja. Ah, yang penting kan hati saya mau gak karuan, yang penting hati saya. Tidak. Menampakkan sesuatu yang bagus akan menjadi ibadah didasari hati yang bagus. Karena wujud syukur menampakkan nikmat Allah. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian yang kurang pantas. Rasulullah menanyakan, "Hal laka min mal?" Apakah engkau memiliki harta? Dia menyatakan, "Aku memiliki mazra'atun min ibil wa mazra'atun min baqar. Aku memiliki peternakan unta satu lembah. Aku memiliki peternakan sapi satu lembah." Nah, maka Rasulullah menganjurkan dia untuk berpakaian yang bagus. Karena pas bagi dia. Orang yang memiliki nikmat besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepadanya dan mengatakan, "Innallaha yuhibbu an tura athara ni'amihi 'alaik." Atau kama qol. Sesungguhnya Allah mencintai engkau tampakkan asar, yaitu nikmat Allah yang dia curahkan atasmu sehingga nampak pada zahirnya engkau. Maknanya kurang lebih demikian. Sehingga dari sini al-muslim itu yang pas adalah muqtasid. Pas bagaimana keadaannya. Nah, kembali kepada qasab. Kalau tidak punya, ya alhamdulillah. Yang lain sudah punya ini, punya ini, punya ini. Ternyata milik orang lain. Nah, saya walhamdulillah memiliki ikhlas. Lah, itulah yang menjadi nilai besar. Ini yang harus kita pelihara pada diri kita. Dengan keikhlasan itulah orang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi golongan orang-orang mukminin, bahkan di sisi manusia semuanya. Sehingga di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, kembali kepada permasalahan khuf. Syarat yang kedua ibahatuhuma, yakni dibolehkan keduanya, yang mengeluarkan bahwasannya di sana mengenakan khuf dengan cara ghasab ataupun dengan cara mencuri ataupun dengan yang di sana dilarang, seperti khuf atau kaos kakinya terbuat dari harir, dari sutra binisbah lirajul, bagi laki-laki. Ini tidak boleh. Kalau dia kenakan berarti tidak boleh diusap karena itu maksiat. Yang keempat, taharatu ainuhuma, taharatu ainihima, yakni kedua khuf tersebut suci. Fala yasihul masu ala najas, maka tidak boleh mengusap khufnya kalau memang najis khufnya. Bagaimana khuf itu najis? Ya tentunya apakah najis hukmiyah atau ainiyah? Najis hukmiyah secara hukum dia sesuatu yang suci terkena ainun najis, maka harus dibuang, nah, sehingga suci. Atau ainiyah seperti apa? Kal muttakhad min jildil yani maitah, seperti yang diambil dari atau majini yani maitah allati la tu'kal lahmu, yang tidak dimakan dagingnya. Nah, tidak boleh dimakan dagingnya. Adapun bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya ketika disembelih dengan dukat syar'iyah, maka di sana bisa disucikan dengan dibal, dengan disamak. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga di sini bahannya juga harus suci. Misalnya ini dari apa? Dari kulit kambing. Kambingnya ternyata kambing yang mati. Langsung dibuat khuf tanpa disucikan dulu, maka tidak boleh dipakai. Namun kalau disembelih dengan cara syar'i maka boleh. Atau dari kulit sapi atau dari kulit yang lainnya. Nah, ini demikian. Loh, apa bisa dari kulit ya? Dari apa lagi? Dari ya, dari masya Allah ya, kita secara pribadi punya kisah lucu dengan khuf sebetulnya. Ketika itu musim dingin, dingin yang mencapai dengan derajat 0 derajat. Kalau subuh dingin, sudah kaki pecah-pecah, keluar darah, beli dahan sudah nggak punya minyak. Gimana kita lihat ada bekas jok vinil itu. Ini kayaknya kalau kita potong-potong didomi nanti jadi khuf. Kita pakai, namanya nggak bisa jahit rapi. Kita pakai jadi kedodoran. Ketawain sama teman. Jadi kedodoran. Al-muhim barakallahu fikum. Lah itu tiba gitu yang kita dapatkan di tempat-tempat yang bercampur dengan sampah najis, lah kita cuci dulu ketika itu. Al-muhim di sini kalau dia itu barakallahu fikum terbuat dari sesuatu yang suci. Nah ini. Syarat yang kelima ayyakunal masu fil muddatil muhaddadah syar'an, yaitu hendaknya mengusapnya masih dalam jangka waktu yang dibatasi oleh syariat. Mana yang dibatasi syariat? Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam poin pertama, yaitu bahwasannya yaumun walailah lil mukim wa salasata ayyam bilayalihinna lil musafir, sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ini demikian dalam jangka waktu tersebut. Ketika sudah melewati waktu tadi, maka batulal mas, batal mengusapnya. Apakah dengan batalnya mengusap batal toharohnya? Tidak. Beda lagi. Seorang mengenakan khuf, kemudian tinggal 1 jam lagi selesai. Hitungannya 24 jam. Taruhlah hitungan dari jam 7 malam. Berarti selesainya jam 7 malam besok kalau mukim. Kalau musafir berarti berapa? Yakni 72 jam. 24 kali 3. 6. Di hari sekarang berarti Selasa malam Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat malam Sabtu. 6. Dan ini sejam sebelum ini dia berwudu. Dia berwudu, taruhlah maghrib tadi wudu. Duduk sampai jam 7 Isya. Mau sholat Isya, batal, dia tidak batal. Namun sudah selesai, bolehnya mengusap misalnya. Apakah dia batal wudunya? Jawabannya tidak. Selama tidak datang mubtilatut toharoh, maka dia belum batal toharohnya. Hanya saja kalau dia batal mengusap tidak boleh. Jadi yang tidak boleh mengusapnya. Nah, di sana terjadi furu' masail dalam bab ini. Bagaimana kalau seandainya dia lepas, kan masih suci, dia pakai lagi, apakah itu? Nah, itu banyak masail di sana. Nah, kita mencukupkan ini. Salah satunya dipahamkan, yakni yang batal adalah mengusapnya. Nah, bagaimana hitungan permulaan? Hitungan tadi sehari semalamnya dihitung dari mana? Terjadi 3 madhab. Apakah ketika mengenakannya? Yang kedua, apakah ketika awal hadas? Atau yang ketiga, ketika awal mashi ba'dal hadas? Naam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, kapan setar menghitung ini? Kita baca kelanjutan keterangan Imam Musa'di. Qala anna ibtida'al muddah ala sahih. Beliau menyatakan sesungguhnya permulaan jangka waktu dibolehkan mengusap menurut pendapat yang sahih minal masila waqtal hadas, yakni sejak awal mengusap, bukan waktu terjadinya hadas. Nah, semisal kita mengenakan sekarang, taruhlah jam 7, kita bulatkan jam 7 memakai khuf. Dari jam 7 tidur, sudah isya lewat, tidur jam 9 atau sebelum tidur, jam 9 batal wudunya. Nah, berarti hadas pertama. Kemudian jam 3 bangun mau sholat malam, dia berwudu, berarti mengusap di atas khuf. Kapan dihitungnya? Apakah jam 7 awal dia mengenakan, ataukah jam 9 awal terjadi hadas, atau jam 3 awal dia mengusap? Tiga pendapat yang masyhur. Nah, beliau menyatakan yang rajih adalah awal mengusapnya setelah hadas. Awal mengusap berarti jam 3. Berarti selesainya jam 3 hari kemudian. Jam 3 hari berikutnya. Anna taharata la tanqadi, ini barakallahu. Jadi demikian difahami insyaallah ya. Difahami. Ini jadi awal mengusap setelah terjadinya hadas. Naam. Wa anna taharata la tantaqid bi khal'il khuf al-mamsuh wa nahwihi. Dan sesungguhnya taharah tidaklah batal dengan sebab melepaskan khuf yang telah diusap dan yang semisalnya. Di sini ketika bolehnya mengusap khuf ini telah batal. Sementara taharah dia belum batal, maka tidak batal taharahnya. Kama la tantaqid aidon bi tamamil muddati madamati taharah baqiyah. Dan bagaimana pula tidak batal wudunya atau taharahnya dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan syariat selama taharah tersebut masih ada, belum batal. Nah, inilah lima syarat yang diterangkan para ulama bolehnya mengusap di atas khuf, yakni yang pertama mengenakannya di atas taharah, dan yang kedua bahwasanya mengenakannya dengan cara yang dibolehkan, kemudian barakallahu fikum yang ketiga adalah keduanya adalah suci tidak najis, yang keempat barakallahu fikum, atau yang kedua tadi yang berikutnya adalah yang lupa tadi, ke menutupi tempat yang wajib untuk dicuci yang dimaksud bagian atasnya. Nah, barakallahu fikum dan khilaf para ulama. Dan kemudian yang kelima adalah mengusapnya masih dalam jangka waktu masa yang dibolehkan oleh syariat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini, dan ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.